السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الحسود وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن سلم وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. حاضرين حاضرات آبائنا الأفاضل والأساتذة الشرفاء والشيوخ الأحبة ونخص بذكرهم الذي خصوص kepada orang tua kita, guru tercinta kita Al-Habib Abdul Rahman Ibn Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Kita doakan orang tua kita, guru kita Habib Abdul Rahman panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya, Allah angkat derajatnya. Demikian juga kepada guru kita tercinta yang senantiasa sabar membimbing kita, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, mata'allah bitul hayati kita, amin. Guru-guru kita lainnya yang hadir pada pagi hari ini, Al-Habib Bilal, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Ismail, Kiai Haji, orang tua kita, Kiai Haji Tasukul Ya'gu, kembali kita yang baru menyampaikan, Al-Ustaz Yunus, Satriwan, Hadirin, Hadirat, Jamaah Majlis Kuitang, Rahimahullah. Mudah-mudahan datangnya kita di pagi hari ini, di majlis mulia ini, kembali menjadi orang-orang mulia. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini tadi kita mendengarkan sedikit, karena saya datang terlambat, ada bicara tentang mahabbah kepada Allah Ta'ala. Betul? Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah itu tidak mudah hadirin hadirat. Mungkin kalau tadi kita mendengar apa yang diajarkan oleh guru kita tentang cinta demi cinta kepada Allah, kita untuk mempraktekannya itu tidak sembarangan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau untuk kelas kita sangat sulit. Betul? Cinta kepada Allah itu enggak gampang. Cinta kepada Allah itu dijelaskan di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Imam Al-Udama Al-Maqdisi. Beliau mengatakan cinta kepada Allah itu tidak akan berhasil jika ada dua penyakit dalam hati manusia. Kalau ada dua penyakit ini, seseorang yang mengaku cinta kepada Allah tidak akan berhasil cintanya kepada Allah Subhanahu. Penyakit yang pertama, hubbud dunia, ala'ibun bid dunia, hati yang cinta kepada dunia yang berlebihan. Sehingga betul kalau kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu sumber malapetaka. Kalau sudah hati ditaruh di dalam, kalau sudah dunia ditaruh di dalam hati, maka orang tidak bisa cinta kepada Allah, apalagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waqtul hubbil qalb li ghairillah. Yang kedua, seseorang meletakkan cinta kepada selain Allah. Dia jadikan Allah nomor dua. Dia jadikan istrinya nomor satu. Dia jadikan sesuatu yang dia cintai daripada orang tuanya nomor satu. Allah nomor dua. Cinta kepada anak nomor satu. Cinta kepada Allah nomor dua. Berlalu waktu sholat, anaknya tidur. Yang sudah balik karena sayang sama anaknya, dia enggak bangunin. Dia jadikan Allah nomor dua. Ini saudara hadirin hadirat, dua penyakit. Mudah-mudahan kita semua bisa dibersihin sama Allah penyakit ini. Amin. Apalagi yang pertama tadi, hubbud dunia. Kata ulama, hubbud dunia itu ada obatnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita kalau punya sakit di tubuh kita, di badan kita, ada penyakit seperti demam, atau sakit gigi, atau sakit yang lain, kita pergi ke dokter. Betul? Untuk apa? Supaya dapat resep. Setelah dapat resep, kita pergi ke mana? Ke apotek, rebus obat, kita minum biar baik. Ini pagi hari ini kita datang ke majlis kuitang pengen ngambil resep dari pengajian. Betul? Supaya apa? Supaya bisa kita terapkan di dalam keseharian kita, bisa jadi obat untuk penyakit cinta dunia. Amin. Ulama mengatakan obatnya cinta dunia biar hilang di antaranya zuhud. Zuhud sudah pernah dibahas di majlis ini, betul? Yang kedua, mukabalatus sabr. Senantiasa sabar. Kalau ibadah capek, sabar. Nahan diri dari maksiat, sabar. Sakit juga kudu sabar. Di antaranya, asyukur. Banyak syukur sama Allah. Dapat segini, alhamdulillah. Dapat banyak, dapat sedikit, alhamdulillah. Ini syukur obat agar bisa obatin penyakit cinta dunia. Kemudian kata ulama, an-nasyat, semangat. Semangat di dalam ibadah. Semangat di dalam qobliyah. Semangat di dalam ba'diyah. Sholat duha, sholat witir, tahajud tengah malam perlu semangat. Semangat di dalam tanggung jawab kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah enggak kita sholat sampai kaki kita bengkak? Itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Sholat sampai kakinya bengkak, kaki semangatnya ibadah kepada Allah Subhanahu. Sayyidina Umar bin Khattab, kalau siang enggak tidur, malam enggak tidur, bininya komplek. Kata bininya, wahai suamiku tercinta, kalau ente enggak tidur siang, biasa. Tapi kalau siang enggak tidur, pagi, siang, sore, malam juga enggak tidur, itu bukan berarti. Iya, wahai istriku, saya kalau tidur di waktu siang, kalau tidur di waktu malam, bayatu hadrati. Berarti saya meninggalkan kewajiban saya kepada Allah Ta'ala. Kalau saya tidur di waktu siang, bayatu hadri ayati. Saya meninggalkan tanggung jawab saya kepada rakyat saya, kepada warga saya. Nanti di hari kiamat, mas'ul indarab, saya bakal ditanya sama Allah. Jadi Sayyidina Umar tidurnya enggak pernah tidur kecuali ketiduran. Tidur sama ketiduran sama berbeda. Sakit sama sakit-sakitan sama berbeda. Kalau sakit malikun, marokun. Kalau sakit-sakitan, kata marok. Betul. Jadi tidurnya kalau ketiduran. Dulu ibu bapak Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habasi. Al-Alawi. Kakeknya Al-Habsi. Beliau itu kalau habis ibadah setelah ba'diyah isya, habis sholat setelah isya, baca zikir, baca wiritannya, beliau buka kitab. Sambil buka kitab, sambil makan kurma, duduk bersila. Saking asyiknya buka kitab, sampai dia kerasa makan kurma puluhan. Bahkan saking banyaknya itu kurma yang dimakan, menutupi bijinya itu mata kakinya sendiri. Jadi banyak benar makan. Makan boleh jadi banyak sama kayak kita. Bahkan kalau ulama awliya makannya bisa kehitung. Beda sama kita sehari bisa 5-7 kali. Setelah selesai, buka kitab ditutup. Tadi setelah selesai buka kitabnya dia tutup. Beliau lihat biji korma banyak dihitung satu persatu. Kalau malam itu makan korma 90 korma berarti sholat 90 rakaat. Kalau malam itu makan korma 150 biji korma. Berarti sholat 150 rakaat. Ini dalam mengajak yang harus dicari untuk menghancurkan sifat sahabat dunia supaya jadi obat cinta kita kepada Allah Ta'ala. Cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh al-imam al-habib Hasan bin Saleh al-Bahr. Beliau itu sakit karena istiqomah tahajud, semangatnya kuat. Kalau sudah masuk waktu malam, beliau siang-siang bangun dari tidurnya, tapi karena susah untuk bangun, karena kakinya yang sakit, kalah. Bisa dikalahkan dengan semangatnya, lumpuhnya, kakinya yang sakit, beliau tepuk sambil mengatakan, Gumi yang nafsu, wahai nafsu yang kusuk, jangan halang-halangi aku untuk ibadah kepada Allah. Beliau wudu, sholat berdiri berjam-jam sampai subuh. Saking semangatnya di dalam tubuh dia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini obat untuk penyakit hati. Kalau orang hilang mahabbah dunianya, sukses cinta kepada Allah. Amin. Kalau orang hidup di dunia ini cinta sama Allah, Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi. Wajabat mahabbati berhak kudu mesti wajib ambaku dapat cintaku. Lil mutahabbina fiyya. Bagi orang yang hidup di dunia saling mencintai. Hidupnya selalu silaturahmi sama tetangga baik, sama kerabat baik. Panjang silaturahmi, bahkan dikenalkan anak-anaknya dengan kerabatnya. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu bab khusus tentang keutamaan menghormati teman-teman ayah kita yang masih hidup maupun yang telah tiada. Terus, yang kedua, wal mutajalisina fiyya, berhak hambaku dapat cintaku. Bagi mereka yang di dunia saling duduk bersama karena Allah. Nih, duduk di majlis taklim kita kumpul karena Allah. Amin. Duduk di majlis maulid karena Allah. Duduk di majlis zikir karena Allah. Walaupun berbeda kadar keutamaan majlis zikir sama majlis ilmu. Betul. Bahkan Nabi kalau masuk masjidnya, di situ ada pengajian, di situ ada majlis zikir, Nabi enggak duduk di majlis zikir, Nabi duduk di majlis ilmu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, mobil khusus bapak-bapak. Kalau kita masuk di mana masjid, di situ ada pengajian, jangan sholat sunnah tahiyatul masjid. Duduk dulu di majlis ilmu. Karena keutamaan majlis ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah ribuan rakaat. Jadi duduk dulu di majlis ilmu walaupun tahiyatul masjid dalam fikih hilang waktunya kalau kita sudah duduk. Kalau sudah duduk, sudah hilang waktunya. Tapi kalau di situ ada majlis ilmu, lebih afdal kita duduk lebih dahulu di majlis ilmu, majlis ta'lim, baru setelah selesai kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini al-mutajalisina fiyya wal-mutabadilina fiyya. Orang-orang yang hidup di dunia saling membantu, memberi. Tahadu tahabu. Sering-sering nanti hadiah orang. Anfik ma'fil jayat, ya'atik ma'fil jayat. Apa yang ada di kantongmu keluar. Nanti Allah kasih kamu rezeki dari jalan yang tiada diduga-duga. Amin. Terus dikatakan wal-mutazawirina fiyya. Hambaku yang waktu hidup di dunia sering ziarah kepada orang-orang soleh. Kalau masih hidup, datangin. Saya minta doa. Habib Abdul Rahman, saya minta doa. Habib Fulan, saya minta doa. Kiai Fulan, saya minta doa. Itu orang yang di dunia suka datang ke orang alim. Ziarah menyambangi orang alim. Dia dapat cintanya Allah, bakal meninggal khususnya. Kalau sudah meninggal, datangin kuburan. Manzara dalam kitab tangki kawal hadis Imam Nawawi ada letakkan satu hadis yang tanya manzara aliman pada jalan. Siapa orang ziarah ke kuburan orang alim berarti tamak seperti dia ziarah ke kuburan kuburan Rasulullah. Apalagi orang alimnya itu min ahli baiti Rasulullah. Dari anak cucu keluarga baginda Nabi kita Muhammad. Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Kalau pergi ke mana luar kota, sampai di negeri orang, di kampung orang, belum ketemu sama warganya, langsung angkat tangan berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi ahli hadzal balad min dhari ahya ahyahum wa awwatum. Beliau berdoa dengan panjang di antaranya baca Fatihah, ya Allah saya minta Fatihah kepadamu untuk orang soleh di negeri ini, di kampung ini yang masih hidup maupun yang meninggal dunia, karena itu jadi hadiah untuk ahli kubur di Nasrani. Amin. Jadi itu sudah hadirin mendapatkan kecintaan murni dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ada guna manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.